Wala tumsikuhunna diraran lita'tadu, dan jangan kalian menahan atau rujuk dengan istri kalian kembali, ya, diraran dengan maksud untuk menimpakan mudarat, menimpakan kerugian. Lita'tadu, karena jika demikian berarti kalian telah berbuat aniaya kepada istri kalian. Wa man yaf'al dzalika faqad dzalama nafsah, dan barang siapa yang melakukan hal tersebut, ya, rujuk dengan istrinya lagi tetapi dalam rangka untuk memberikan kemudharatan, kerugian kepada istrinya. Barang siapa yang melakukan itu maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Wa la tattakhidhu ayatillahi huzwa, dan janganlah kalian menjadikan ayat-ayat Allah, yaitu hukum-hukum Allah, sebagai permainan. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Wa ma anzala 'alaikum minal kitabi wal hikmah, dan ingatlah apa yang Allah turunkan kepada kalian, yaitu Al-Kitab dan juga Al-Hikmah, yaitu Sunnah. Ya'idhukum bih, yang dengan Al-Kitab wa Sunnah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pengajaran kepada kalian. Wattakullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim, dan ketahuilah sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Ayat ini masih dalam masalah talak. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan perkara yang terkait dengan talak, perceraian. Qala asy-syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, ثم قال تعالى kemudian Allah berfirman, wa idza talaqtumun nisa, dan apabila kalian mentalak wanita, itu mentalak istri, menceraikan istri, menjatuhkan talak kepada istri, ay talaqan rajiyan, yaitu talak rajii, biwahidatin aw sintaini, baik talak satu atau talak dua, karena talak satu dan talak dua masih talak roji'i, yang masih bisa kembali lagi di masa-masa iddahnya. Apabila kalian mentalak istri dengan talak roji'i, yaitu talak satu atau talak dua, fabalagna ajalahun, dan ay qarabna inqida'a iddatihin, dan istri-istri kalian, ya, telah mendekati selesainya masa iddah mereka. Fa'amsikuhunna bima'ruf aw sarrihuhunna bima'ruf, maka tahanlah, yaitu rujukilah dia dengan cara yang ma'ruf, atau berpisahlah dengannya atau darinya dengan cara yang ma'ruf pula. Maknanya imma anturaji'uhunna, imma kalian rujuk kembali dengan mereka, yaitu istri kalian. Wa niyyatukum alqiyamu bihuquqihin, dan niat kalian, niat rujuknya, ya, adalah ingin menunaikan hak-hak mereka, ya. Niat rujuknya jujur, ya, pengen membangun kembali rumah tangga dengan istrinya, ingin menegakkan dan menunaikan hak-hak mereka, hak-hak istri-istrinya. Au tatrukuhunna bila roja'atin wala idrorin. Atau tinggalkanlah mereka, ya, yaitu istri-istri kalian, yaitu berpisah, ya, setelah selesai masa iddah, bila roja'ah, tanpa roja'ah, ya, tanpa adanya rujuk, wala idrorin, dan tanpa adanya idror, tanpa adanya perbuatan menimpakan kemudorotan atau kerugian kepada istri. Walihada qala, oleh karena ini Allah berfirman, wala tumsikuhunna diraron ay madaratan bihin, janganlah kalian menahan mereka dalam rangka untuk menimpakan mudarat kepada mereka. Lita'tadu, karena jika demikian berarti kalian telah berbuat aniaya. Fi fi'likum hadzal halal ilal haram, dalam perbuatan kalian ini, ya, dalam perbuatan kalian yang halal ini, yaitu rujuk kembali, ini halal. Nah, tapi kalau rujuknya dalam rangka menimpakan mudarat, berarti melampaui batas. Maka kalian dalam perbuatan yang halal ini telah melampaui batas kepada yang ilal haram, kepada yang haram. Karena dia tujuannya untuk diror, menimpakan mudarat, kerugian kepada istrinya. Fal halal al-imsak bil ma'ruf, maka sesuatu yang halal adalah menahan istri atau rujuk dengan istri dengan cara yang ma'ruf, niatnya ingin menunaikan hak-hak mereka. Wal haram al-madar, sedangkan yang haram adalah na'am rujuk dengan niat untuk menimpakan kerugian atau madarrah kepada istri. Nah, maka hal ini harus diperhatikan oleh para suami, ya, yang mereka menceraikan istrinya atau mentalak istrinya. Nah, apabila telah mendekati masa selesainya masa iddah, ya, 3 kali haid, ya, maka hendaklah mereka menahannya, ya, rujuk kembali dengan cara yang ma'ruf, dengan niat menegakkan dan menunaikan hak-hak mereka, ya, atau menceraikannya, berpisah, ya, setelah selesai masa iddah sudah berpisah, nggak ada rujuk, juga dengan cara yang ma'ruf. Nah, rujuk kembali dengan istri tujuannya, niatnya adalah untuk menunaikan hak-hak mereka, bukan rujuknya kembali untuk menimpakan madarrah, kerugian, ya, kepada istrinya, seperti yang disebutkan dalam ayat-ayat sebelumnya, ya, ya. Nah, di mana seorang suami ada yang ingin berbuat madarrah, kerugian kepada istrinya supaya istrinya ngambang. Nah, enggak jelas, ya. Talak, ya, kemudian setelah itu, ya, selesai atau menjelang selesainya masa iddah, dirujuk lagi. Nah, dirujuk lagi tapi tujuannya untuk mentalak lagi. Ya, setelah rujuk lagi, selesai talak satu, nah, mentalak lagi, jatuhlah talak dua. Maka dia menjalani masa iddah lagi. Ya. Nah, yang seharusnya 3 kali haid selesai, ya, tapi karena dirujuk lagi, ya, akhirnya nah, kembali lagi dan kemudian ditalak lagi oleh suaminya, sehingga harus menjalani masa iddah lagi, 3 kali haid lagi. Setelah talak kedua, demikian pula setelah mendekati atau hampir mendekati masa iddah, ya, dirujuk lagi. Nah, kemudian setelah itu tidak lama ditalak lagi. Ya. Tujuannya untuk menimpakan mudharrah supaya perempuan ini mengambang selama 6 bulan, ya, berturut-turut. Ya. Tidak jelas, ya, dalam masa iddahnya. Ya. Maka hendaklah suami jika ingin rujuk dengan istrinya setelah diceraikannya, kemudian ingin rujuk di masa-masa iddah, ya, maka hendaklah merujuknya dengan niatan ingin menunaikan hak-hak mereka dengan baik. Ya. Bukan ingin menimpakan kerugian atau kemudharatan kepada mereka. Juga hendaklah mereka kalau ingin berpisah, ya, tidak ingin rujuk lagi, maka berpisahlah. Wasarrihuhun nabi ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf juga, ya, dengan cara yang ma'ruf juga. Bukan tujuannya ingin menimpakan mudarat kepada wanita tersebut. Nah, ya, supaya wanita tersebut tidak mendapat warisan misalkan, ya, dicerai. Nah, karena wanita jika sudah dicerai maka dia tidak mendapatkan warisan dari suaminya. Ya. Maka ini tujuan mencerainya untuk apa? Idror, membuat kemudorotan, kerugian. Ya. Nah, atau contoh-contoh kemudorotan atau kerugian yang lain. Maka intinya seorang suami jika dia mencerai istrinya dalam talak roji'i, talak satu atau talak dua, ya, talak yang bisa rujuk lagi di masa-masa iddah, nah, maka hendaklah dia di masa-masa iddah tersebut imma rujuk kembali dengan istrinya dengan niat ingin menunaikan hak-hak mereka dengan baik, membangun kembali, memperbaiki kembali hubungan yang retak, ya, atau kalau mau berpisah maka juga berpisah dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf. Nah, jangan menahan dan rujuk kembali dengan istri dalam rangka untuk menimpakan mudarat atau kerugian kepadanya, atau juga berpisah dengannya tujuannya untuk menimpakan mudarat kepadanya. Jangan. Nah, tetapi rujuklah dengan cara yang ma'ruf, dan kalau mau berpisah, berpisahlah dengan cara yang ma'ruf. Nah, apabila suami dia rujuk kembali dengan istrinya, dan ini perkara yang halal, tetapi tujuannya untuk menimpakan kemudharatan, maka dia telah melampaui batas dari perkara yang halal menuju perkara yang haram. Rujuknya halal, tapi tujuannya untuk menimpakan kerugian dan kemudharatan kepada istri, maka dia telah melampaui batas dari yang halal kepada perkara yang haram. Nah, dan wa may yaf'al dzalik, barang siapa yang melakukan demikian, rujuk kembali dengan istrinya dengan tujuan ingin menimpakan kemudharatan kepada istrinya, faqad dzalama nafsah, maka dia telah mendzalimi dirinya sendiri. Walau kana al-haqqu ya'udu lil makhluq, fad-dararu 'aidun ila man arada ad-darar. Maka apabila kebenaran itu kembalinya kepada makhluk, ya, maka ad-doror, ya, kerugian, bahaya, juga kembali kepada orang yang ingin menimpakan kerugian atau kemudharatan. Kemudharatan itu kembali kepada orang yang berbuat kemudharatan. Nah, sehingga dikatakan, wa may yaf'al dzalika faqad dzalama nafsah. Allah katakan barang siapa yang melakukan itu, ya, merujuk kembali dengan istrinya tetapi ingin atau tujuannya ingin menimpakan kemudharatan kepada istrinya, maka berarti dia telah mendzalimi dirinya sendiri. Nah, kemudharatan tersebut kembali kepada diri dia, yaitu dia telah melampaui batas, masuk ke dalam perkara yang haram, dan dialah yang berdosa, dan dia akan menanggung akibatnya nanti dari Allah Azza wa Jalla. Wala tattakhidhu ayatillahi huzwa. Kemudian Allah katakan, Allah tegaskan, dan jangan kalian menjadikan ayat-ayat Allah, hukum-hukum Allah sebagai huzwa, sebagai permainan. Ya. Talak halal, rujuk juga halal. Nah, tapi jangan kalian jadikan hal yang halal ini sebagai permainan. Ya. Main-main dalam permasalahan talak. Main-main dalam permasalahan rujuk. Ya. Jangan kalian menjadikan ayat-ayat Allah, hukum-hukum Allah sebagai permainan. Lamma bayyana ta'ala hududahu ghoyat at-tabyin. Maka ketika Allah Azza wa Jal menjelaskan hukum-hukumnya dengan penjelasan yang sangat jelas, ya. Wa kana al-maqsud al-'ilma biha wal 'amal wal wuqufa ma'aha. Dan tujuan dari dijelaskannya hukum-hukum tersebut, batasan-batasan tersebut dengan sejelas-jelasnya, tujuannya adalah untuk diilmui, diketahui, wal 'amal dan diamalkan. Wal wukuf ma'aha, dan berhenti pada batasan-batasan hukum tersebut. Wa adama mujawazatiha, dan tidak melampaui batas dari batas-batasan hukum tersebut, ya. Li'annahu ta'ala lam yunzilha abathan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan hukum-hukumnya ini dengan main-main. Atau sebagai perkara yang sia-sia, yang main-main. Bal anzalaha bilhaq wassidqi waljid. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan hukum-hukum ini dengan hak, dengan benar, dengan jujur, dan juga al-jid, dengan kesungguhan. Ya. Maka naha anittikhadhiha huzwa. Maka dari itu Allah melarang dari menjadikan hukum-hukum Allah sebagai permainan. Ay la'iban biha. Itu permainan dengan hukum-hukum tersebut. Wa huwa tajarri 'alaiha. Cetakan lain, tajarru. Menjadikan ayat-ayat Allah, hukum-hukum Allah sebagai permainan, yaitu dengan berbuat lancang terhadap hukum-hukum Allah tersebut. Wa adamul imtithali wajibiha, dan tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya di dalam hukum-hukum tersebut. Nah. Apa contoh lancang terhadap hukum-hukum Allah dan tidak menunaikan kewajiban yang terdapat dalam hukum-hukum Allah tersebut? Mislu isti'malil madar fil imsak awil firaq. Contohnya seperti, ingin menimpakan mudarat, kerugian, bahaya, ya, dalam perbuatannya rujuk, ya, dengan istrinya, ya, atau berpisah dari istrinya, ya. Maka dengan tujuan mudarrat, ingin menimpakan kerugian, bahaya atau madarrah ketika rujuk dengan istrinya atau ketika berpisah dengan istrinya, ya, maka ini contoh perbuatan lancang terhadap hukum-hukum Allah dan tidak menunaikan kewajiban-kewajiban dalam hukum-hukum tersebut. Aw kasratit talak. Contoh yang lain adalah atau kasratut talak, ya, atau banyaknya aw kasratit talak, atau banyaknya mentalak, ya. Bermudah-mudahan dalam masalah talak. Nah. Ya. Terlalu Naam gampang terbawa emosi dan perasaan, ya. Tidak sabar dalam menghadapi permasalahan-permasalahan, sehingga menjadikan dia orang yang gampang menjatuhkan talak, ya. Dikit-dikit talak, ya. Dikit-dikit ancamannya cerai, ya. Dan seterusnya. Ini contoh perbuatan lancang terhadap hukum-hukum Allah atau tidak menunaikan kewajiban dalam hukum-hukum tersebut. Nah, rujuk dengan istri dalam rangka untuk menimpakan mudharrah, kerugian bahaya kepada istri, atau berpisah dengan istri, tidak rujuk lagi, nah, supaya istri mendapatkan kerugian dan mudharrah, ya. Atau dia melakukan kasratut talak, banyak mentalak, ya. Au jam'i thalas, atau dia menggabungkan ketiga-tiganya, melakukan ini semua, ya. Banyak mentalak, ya. Ketika rujuk pun tujuannya untuk menimpakan kerugian kepada istri, ketika berpisah pun tujuannya ingin menimpakan kerugian kepada istri. Wallahu min rahmatihi ja'ala lahu wahidan ba'da wahidah rifqan biha, rifqan bihi. Allah subhanahu wa ta'ala, di antara rahmatnya, kasih sayangnya Allah kepada hambanya, ja'ala lahu wahidatan ba'da wahidah, Allah jadikan talak itu na'am satu persatu, ya. Ada talak satu, ada talak dua. Nah, dalam talak satu, selama masa iddahnya masih ada, masih bisa rujuk kembali, ya. Jika jatuh talak kedua, kemudian juga talak kedua masih talak roji'i, masih bisa kembali di masa-masa iddah. Nah, Allah jadikan talak ini wahidah ba'da wahidah, ya. Satu persatu, tidak langsung talak tiga gitu, ya. Nah, langsung selesai, ya. Gak ada masa iddah, langsung pisah. Nah, lah, ada waktu untuk berpikir kembali, ya, bagi si suami. Nah, ini diantara rahmat dan kasih sayang Allah Azza wa Jal, ya. Karena biasanya suami, nah, dia dalam keadaan kalut, ya, sehingga gampang menjatuhkan talak, ya. Setelah itu dia menyesal. Nah, kadang ada yang seperti ini, sehingga ada kesempatan di masa-masa iddah untuk rujuk kembali. Nah, ada talak satu, ada talak dua. Ini termasuk rahmat dari Allah Azza wa Jal, ya. Rifqan bihi, sebagai kasih sayang Allah kepada suami. Nah, wasa'iyan fi maslahatihi, dan sebagai upaya, nah, kemaslahatan bagi suami, ya. Upaya untuk memberikan kemaslahatan kepada suami, ya, agar suami bisa rujuk kembali dengan istrinya. Nah, inilah kasih sayang Allah Azza wa Jal kepada hambanya, ya. Allah tidak jadikan, nah, cerai langsung pisah, langsung harus berpisah, tidak. Ada masa iddahnya. Nah, tiga kali haid ini waktu yang panjang, ya, bagi suami untuk berpikir lagi. Nah, baik. Maka seyogianya bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, ya. Kemudian Allah ingatkan kita, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Nah, ini termasuk nikmat dari Allah Azza wa Jal, ya. Syariat yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan dalam permasalahan talak, ya, dan juga dalam permasalahan rujuk, ya. Ini na'am adalah nikmat anugerah dari Allah Azza wa Jal. Nah, maka ingatlah nikmat Allah Azza wa Jal yang Allah berikan kepada kalian. Umuman, secara umum. Bilisani hamdan wa sana'an. Kalian bersyukur kepada Allah dengan lisan, yaitu dengan pujian dan sanjungan kepada Allah. Wabil qalbi i'tirafan wa ikraran. Dan bersyukur dengan hati, yaitu meyakini dan menetapkan bahwasanya nikmat tersebut datangnya dari Allah Azza wa Jal, Allah lah yang memberikan. Wabil arkani fi sarfiha fi ta'atillah. Dan bersyukur dengan anggota badan, yaitu dengan menggunakan nikmat-nikmat tersebut dalam ketaatan kepada Allah. Wa ma anzala alaikum minal kitabi wal hikmah. Dan ingatlah nikmat Allah dan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kalian berupa Alkitab dan hikmah. Alkitab ay Al-Qur'an, wal hikmah ay as-sunnah, yaitu sunnah. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alladzaini bayyana lakum bihima turuqal khair. Yang keduanya, Alkitab was sunnah, menjelaskan kepada kalian jalan-jalan kebaikan. Atau dengan keduanya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kalian jalan-jalan kebaikan. Wa raghabakum fiha, dan Allah dorong kalian untuk berjalan atau menempuh jalan-jalan kebaikan tersebut. Wa turuqasy syarr, dan Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan kepada kalian jalan-jalan keburukan. Wa hadzarakum iyyaha, dan Allah memperingatkan kalian dari jalan-jalan keburukan tersebut. Wa arrafakum nafsahu, dan Allah perkenalkan kepada kalian tentang dirinya, yaitu di dalam Alkitab dan juga As-Sunnah. Allah perkenalkan naam kalian kepada dirinya. Allah mengenalkan dirinya kepada kalian. Wa waqa'ahu fi auliyaihi wa a'daihi, dan Allah perkenalkan kepada kalian ya balasan-balasan Allah terhadap wali-walinya, wali-wali Allah, dan juga terhadap musuh-musuhnya, musuh-musuh Allah. Wa 'allamakum ma lam takunu ta'lamun, dan Allah ajarkan kepada kalian hal-hal yang kalian dulu belum mengetahuinya. Dengan Alkitab was sunnah tersebut, Allah ajarkan kepada kalian apa-apa yang kalian belum mengetahuinya. Inilah makna al-hikmah di sini, itu sunnah. Allah ingatkan kepada kita, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa ma anzala 'alaikum minal kitabi wal hikmah. Ingatlah nikmat Allah terhadap kalian dan apa yang Allah turunkan kepada kalian berupa Alkitab dan hikmah, yaitu sunnah. Wa qila al murad bil hikmati asraru syariah. Ada juga yang berpendapat bahwa saya ini maksud dengan hikmah di sini, Alkitab wal hikmah di sini, adalah asraru syariah, rahasia-rahasia syariat. Ada yang mengatakan hikmah di sini adalah rahasia-rahasia syariat. Falkitabu fihil hukmu. Alkitab padanya terdapat hukum-hukum. Wal hikmatu fiha bayanu hikmatillahi fi awamirihi wa nawahi. Dan hikmah di dalamnya adalah penjelasan hikmah Allah dalam perintah-perintahnya dan juga hikmah Allah dalam larangan-larangannya. Di dalam Al-Quran ada larangan, ada perintah, ya, dan seterusnya. Ada hukum-hukum Allah Azza wa Jal, dijelaskan hukum-hukum Allah Azza wa Jal. Ada perintah, ada larangan, dan seterusnya. Nah, dan dalam perintah dan larangan tersebut ada hikmah-hikmahnya. Nah. Wakil al-ma'naya ini sahih. Dan kedua makna ini benar. Hikmah bermakna sunnah atau hikmah bermakna rahasia-rahasia na'am syariat. Ya. Rahasia-rahasia dibalik perintah dan larangan. Nah. Kilal makna ini sahih, kedua makna tersebut benar. Baik hikmah bermakna sunnah atau hikmah bermakna rahasia-rahasia dibalik na'am syariat. Ya. Walihada qala, oleh karena ini Allah berfirman, ya'idhukum bih, yang dengan apa yang Allah turunkan tersebut, Allah memberikan pengajaran kepada kalian. Ai bima anzala alaikum, itu dengan apa yang Allah turunkan kepada kalian, maka Allah memberikan pengajaran kepada kalian. Dengan Alkitab dan hikmah, Allah memberikan pengajaran kepada kalian. Wa hadza mimma yuqawwi annal murada bil hikmati asraru syariah. Dan makna ini diantara hal yang menguatkan pendapat bahwasannya yang dimaksud dengan hikmah adalah asraru syariah, rahasia-rahasia syariat. Li'annal maw'idhata bi bayanil hukmi wal hikmati wat targhibi aw tarhibi. Karena al mau'idhah, pengajaran itu dengan menjelaskan hukum-hukum, menjelaskan hikmah-hikmahnya, menjelaskan tentang targhib, dorongan, aw tarhib atau tentang peringatan, ya. Fal hukmu bihi yazul jahla. Maka berhukum dengan apa yang Allah turunkan itu akan menghilangkan kejahilan, kebodohan. Wal hikmatu ma'at tarhib yujibur raghbah. Dan hikmah dibalik targhib, dorongan, ya, untuk berjalan di atas jalan-jalan kebaikan, maka itu mengharuskan adanya raghbah, rasa suka, rasa senang untuk melakukan hal-hal kebaikan tersebut. Ya. Wal hikmatu ma'at tarhib yujibur raghbah. Sedangkan hikmah dibalik tarhib, ancaman, menakut-nakuti, ya. Nah, barang siapa yang berbuat seperti ini maka akan diazab dengan azab ini dan itu, ya. Hikmah dibalik tarhib, nah, peringatan ataupun menakut-nakuti atau ancaman dan seterusnya, itu mengharuskan adanya rahbah, rasa takut. Takut kepada Allah, ya. Nah, jika melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Wattaqullah, maka bertakwalah kalian kepada Allah. Fi jami'i umurikum, dalam semua urusan-urusan kalian bertakwalah kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Naam. Wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim, dan ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Naam. Falihadza bayyana lakum hadhihi al-ahkama bighayatil itqan. Oleh karena ini Allah menjelaskan kepada kalian hukum-hukum ini. Hukum-hukum talak, hukum-hukum rujuk, ya. Dan juga na'am jalan-jalan kebaikan, ya. Perintah larangan dan seterusnya. Allah jelaskan kepada kalian hukum-hukum ini bighayatil itqan, dengan penjelasan yang sempurna. Ya. Dengan penjelasan yang sejelas-jelasnya. Wal ihkam allati hiya jariyatun ma'al masalihi fi kulli zamanin wa makan. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan penerapan atau pembuatan atau penetapan hukum-hukum tersebut, ya. Yang hukum-hukum tersebut jariyah, berjalan na'am dengan kemaslahatan, ya. Penetapan hukum-hukum tersebut, ya, itu berjalan sesuai dengan kemaslahatan bagi hamba. Fi kulli zamanin wa makan, pada setiap zaman dan juga pada setiap tempat, ya. Hukum-hukum yang Allah tetapkan, ya, kepada hamba-hambanya itu berjalan di atas maslahat. Nah, bagi hamba-hambanya, ya, hukum talak, hukum rujuk, ya, nah, dan semuanya dari hukum-hukum Allah yang Allah tetapkan itu berjalan di atas maslahat. Fi kulli zaman wa makan, pada setiap zaman, setiap waktu wa makan dan pada setiap tempat. Nah. Falahul hamdu wal minnah. Maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala saja, ya. Nah. Maka wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, ya, yang telah menurunkan dan memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita, dan telah menurunkan Al-Kitab dan As-Sunnah. Nah, sehingga dengannya kita akan dapat mengetahui jalan-jalan kebaikan, kemudian kita melaksanakannya, ya, berusaha dan berupaya untuk berjalan di atasnya. Dan dengannya juga kita mengetahui jalan-jalan kejelekan, maka sehingga kita bisa menjauh darinya, tidak terjatuh ke dalamnya. Nah. Selesai dari penjelasan atau tafsir ayat yang ke-231 dari surat Al-Baqarah. Nah. Baik. Ayat yang selanjutnya juga masih dalam pembahasan masalah talak. Ini beberapa ayat, nah, masih berkaitan dengan masalah talak. Sampai pada ayat yang ke-242, ya. Sampai pada ayat yang ke-242 masih dalam permasalahan talak. Dan insyaallah kita lanjut ayat yang berikutnya pada pertemuan yang akan datang biidznillah. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Fadhlu